Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Masih pada bab adab qada'il hajah, adab-adab ketika buang hajat, dari kajian kita kitab Bulughul Maram, masih pada kitab Thaharah yang membahas tentang thaharah bersuci. Barakallahu fikum. Malam hari ini insyaallah masuk pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Jabir yakni Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, idza taghawwata ar-rajulani taghawwata mengikuti wazan tafa'ala falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi, apabila ada dua orang sama-sama buang hajat, entah itu buang air besar termasuk padanya buang air kecil, ya mungkin bersebelahan bersama-sama atau hendak bersama-sama, maka hendaknya masing-masing dari keduanya itu menutup diri, ya menutup diri, wala yatahaddatsa dan tidak boleh bercakap-cakap ketika sedang buang hajat. Fa innallaha yaqmutu ala dzalik, karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci hal tersebut. Barakallahu fikum. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wasahhahahu Ibnu As-Sukni, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Sukan wa Ibnul Qattan dan Al-Imam Ibnu Qattan, wa huwa ma'lul. Namun ada sebagian para ulama yang menganggap hadis ini ma'lul, ada cacat padanya. Namun barakallahu fikum, para ulama yang lain menyebutkan lakin fi hadzal hadits syawahid tatahassanu biha, tetapi pada hadis ini ada penguat-penguat yang lain sehingga menjadi hasan, ya, yang awalnya dhaif menjadi hasan, menjadi bisa diterima. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada hadis Jabir bin Abdullah ini, beliau mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza tagawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi." Apabila ada dua orang, ya, buang hajat, maka hendaknya masing-masingnya itu menutup diri dari temannya yang lainnya. Di sini disebutkan dalam syarah hadis ini oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafidzahullah dalam kitab beliau Tashilul Ilmam Syarah Bulughul Maram, beliau menyatakan yakni fal yattaghib kullu wahidin an nadri sahibihi fi makanin yasturuhu. Hendaknya masing-masing dari keduanya yang sama-sama buang hajat ketika itu, ya, menutup diri. Ya. Menutup diri dan kalau bisa menjauh, saling menjauh. Kalau berdekatan namun ada sekat, itu tidak masalah. Tapi kalau ada sekat namun bisa melihat aurat yang lainnya, maka tidak boleh, hukumnya haram. Kecuali kondisi yang sangat darurat, ya, sudah tidak kuat nahan buang air, adanya hanya itu, ya, maka fattaqullaha mastata'tum, maka Allah akan ampuni dikarenakan dia sudah berupaya bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Wala yanzuru ba'dhum ila aurati ba'din, ketika sama-sama buang hajat, yang satu tidak boleh melihat aurat yang lainnya. Itu kan sama laki-laki, tetap tidak boleh. Sesama laki-laki tidak boleh melihat, saling melihat auratnya. Kecuali, ya, anak kecil, balita, ya, yang kemudian dicebokin, ini tidak mengapa. Atau ketika agak besar tapi disunat, dikhitan, itu lain lagi. Ketika kondisi bukan darurat, mandi bareng, walaupun sesama laki-laki, ya, buang hajat, saling melihat, bisa saling melihat, maka ini tetap tidak boleh, hukumnya haram. Li'anna hadza muharram, karena ini diharamkan. Sawa'un 'inda qada'il hajah aw fi ghairi dzalik, sama saja ketika buang hajat atau di luar buang hajat, sama-sama tidak boleh saling melihat aurat walaupun sesama jenis. Barakallahu fikum. Menurut jumhur mayoritas para ulama, aurat laki-laki itu dari pusar, udel, ya, kalau orang Jawa, sampai lutut. Adapun yang ke atasnya ini bukan aurat, namun walaupun demikian menutup diri dari laki-laki dengan memakai baju, ya, maka itu akan berfikum tetap menjaga kewibawaan, ya, tetap menjaga kewibawaan. Beda halnya kalau ada kondisi darurat seperti bekam, ya, berobat, maka di atas pusar tidak mengapa. Tapi ketika kondisi tidak darurat, kita tidak bermudah-mudahan memperlihatkan badan kita. Walaupun mungkin itu bukan aurat, misalkan dari pusar ke atas. Barakallahu fikum. Ya, yang terpenting adalah menjaga kewibawaan. Menjaga harga diri. Ya, keluar rumah ya pakai baju. Ke sawah nyangkul ya pakai baju. Ya, barakallahu fikum. Mengapa tidak boleh sesama laki-laki saling melihat auratnya? Li'annahu yufdi ilal haram wa fi'lil fahisyah. Karena bisa menjurus kepada perbuatan haram yang lain, diceritakan oleh laki-laki tersebut kepada istrinya. Tidak boleh, dan sebaliknya. Ya, seorang istri menceritakan tentang fisik suaminya kepada perempuan lain, tetap tidak boleh. Ya, mungkin karena sama-sama main bola atau di ladang, ya, di sawah, hanya buka baju di atas pusar, ya, lalu laki-laki tadi cerita ke istrinya, si fulan itu ternyata keker badannya, dia itu begini-begini. Ternyata istrinya yang diceritakan itu punya benih kecintaan kepada si fulan sebenarnya, tambah senang, ya, tambah senang. Barakallahu fikum. Maka seperti ini dalam rangka menutup, ya, pintu untuk menuju keharaman dan perbuatan keji, homoseksual, ya, laki-laki senang laki-laki atau sebaliknya perempuan senang dengan perempuan. Ya, dikarenakan ada hal yang membuat tertarik bagi laki-laki tersebut dari perkara yang tidak wajar. Lidza fa innahu yambaghi 'alal mar'i idza arada qada'a hajatihi ayyastatara an ayunin nas. Oleh karena itu wajib bagi orang yang hendak buang hajat dia menutup diri dari pandangan manusia. Ya. Baik itu buang air besar, buang air kecil, sama. Tidak kemudian mau buang air kecil, menepi ke pinggir jalan atau di pohon di pinggir jalan, lalu buang air kecil sambil berdiri. Walaupun kemaluannya tidak kelihatan, tetapi orang tahu itu sedang buang air kecil, maka itu belum menutupi diri. Yang dianggap menutupi diri itu semua keadaan kalau bisa, bukan hanya kemaluannya saja, tapi semua keadaan, oh sedang apa dia, gitu. Oleh karena itu, kalau kita sedang safar atau membuat, mungkin ya, membuat kamar mandi, entah itu di masjid, ya, sementara kita ini diberi wewenang untuk mengatur, buatlah toilet yang tertutup, ya, tertutup, bukan kemudian toilet dinding, sekatnya hanya segini. Ya, di belakangnya nggak ada pintunya. Kalau seperti itu masih mending, insya Allah nggak apa-apa, ya, karena kondisi. Tapi kalau yang ada itu di sebagian masjid, belakangnya nggak ada pintunya, hanya sekat satu dengan yang lainnya, ini tetap dianggap tidak menutup diri. Kalau ternyata ada yang, ya, tidak tahan sama sekali, minta tolong temannya untuk sarung kita ini dibentangkan, dipegangkan, ya, terus dia buang air kecil di situ, ya, kalau kondisinya sangat mendesak. Maka kata Syekh Shalih Al Fauzan Hafidzahullah, wajib bagi dia untuk barakallahu fikum menutup dari pandangan manusia. Biayyakhtar makanan ba'idan, dengan cara dia mencari tempat yang jauh dari pandangan manusia. Oh, di mana? Tempat yang jauh dari pandangan manusia. Atau kata beliau, mencari tempat yang lebih rendah. Kalau zaman dulu kan ada yang tebing gini ya, atau lembah. jauh dari pandangan orang. Barakallahu fikum. Jadi intinya dalam Islam dilarang ketika buang air kecil atau buang air besar sama-sama melihat auratnya, itu dilarang. Kalau bersebelahan toilet 1, 2, 3 ada sekat, apalagi ada tutup, ada pintu, tidak mengapa. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi, wala yatahaddatsa. Ketika buang hajat, keduanya tidak boleh ngobrol. Tidak boleh ngobrol. Ngobrol masalah dunia saja haram, apalagi masalah agama, bawakan hadis, bawakan ayat, ya. Taklimnya kemarin ayat apa? Surat ini dibawakan, ayatnya ini, hadisnya ini, dalam keadaan buang hajat atau di dalam toilet tidak boleh. Karena toilet itu tidak boleh padanya disebut nama Allah. Ya. Karena itu adalah tempat yang kotor. Toilet itu di antara tempat syaitan ada di situ. Ya, toilet yang banyak syaitannya ya, toilet pasar, kemudian lembah, ya, adapun pantai. Dalam hadis disebutkan singgasana iblis itu ada di laut. Oleh karena itu wajar kalau banyak orang-orang laut itu yang lebih banyak bermaksiat daripada orang daratnya. Ya. Masih banyak lagi perhukum tempat-tempat syaitan. Oleh karena itu tidak boleh bercakap-cakap ketika buang hajat. Disebutkan di sini dalam syarah, dalam penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadza nahyun akhar an ayyatahaddatsal insanu ma'a ghairihi wa huwa yaqdi hajatahu. Saling berbicara ini adalah larangan yang lain lagi selain harus saling menutup diri. Yang satu tidak boleh berbicara dengan yang lainnya ketika buang hajat. Dan ini tidak boleh li'annahu yatanafa ma'al adab wal akhlak. Dikarenakan keduanya telah meniadakan adab-adab dan akhlak ketika buang hajat. Di antara adab ketika buang hajat tidak boleh berbicara. Ya. Ya wes saya tidak berbicara, tapi chattingan, main HP sama saja. Ada pesan, assalamualaikum, dijawab, waalaikumsalam. Sama saja tidak boleh, ada telepon diangkat. Ya, maka ini adab-adab yang barakallahu fikum tidak selayaknya seorang muslim. Kalau dia kafir, maka mereka itu memang tidak mengindahkan ya larangan-larangan Allah. Semua diterjang. Tapi kalau muslim ketika buang hajat ada adab-adab dan akhlaknya. Wa yadullu ala qillatil haya. Kata Asy-Syaikh, kalau orang ketika buang hajat saling ngobrol, ini menunjukkan sifat malunya itu sedikit pada dia. Ya, sedikit. Barakallahu fikum. Nah, di antara dalil tidak boleh saling barakallahu fikum berbincang ketika buang hajat selain sabda Nabi yang ini, ketika itu pernah ada seseorang marra rajulun wa Nabi alaihi salatu wasallam yaqul. Pernah melewati Nabi ketika itu Nabi sedang buang air kecil. Fasallama 'ala Nabi. Orang tadi ketika melihat Nabi buang air kecil, ya, mungkin kepalanya aja. Barakallahu fikum. Adapun Nabi tetap tertutup keadaannya. Mengucapkan salam kepada Nabi. Falam yaruddas salam. Namun Nabi tidak menjawab salam alaihi kepadanya. Baru setelah Nabi selesai, baru ketika itu dalam riwayat Imam Bukhari Nabi menjawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula kita. Kita di dalam kamar mandi. Ya, di dalam kamar mandi. Barakallahu. Kemudian ada istri kita. Mas, dicari. Ada tamu. Sementara dalam hadis ini Nabi menyatakan wala yatahaddatsa. Jangan berbicara baik sesama buang hajat atau diajak bicara orang lain, ya kita diam. Nah, supaya tidak timbul perkara yang ya mengundang marah istri, dalam hal ini diberitahu, kalau saya kamar mandi, kalau ada yang kamu dok-dok atau ngajak bicara saya tidak jawab, maka itu menunjukkan saya sedang buang hajat. Maka tolong dipahami. Nah, seperti itu akan paham. Jadi ada komunikasi yang baik. Barakallahu fikum. Nah, ketika Nabi buang air kecil, barakallahu fikum, beliau ya diberi salam oleh sahabatnya tidak menjawab, namun menjawab ketika sudah keluar. Ini menunjukkan di antara adab ketika buang hajat tidak berbicara. Barakallahu fikum. Kecuali perkaranya sangat mendadak, mendesak dan ada uzur. Ya. Misalkan tiba-tiba ada ular masuk ke toilet, toiletnya enggak ada atapnya. Ya. Dia minta tolong misalkan atau apa, itu lain lagi uzur yang lain. Barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi, selain Nabi menyatakan apabila kalian sedang buang hajat, maka yang satu dengan yang lainnya hendaknya menutup diri, tidak membuka auratnya, tidak memperlihatkan auratnya. Kemudian Nabi menyatakan wala yatahaddatsa, jangan saling berbincang. Kemudian Nabi menyatakan fa innallaha yaqmutu ala dzalik, karena sesungguhnya Allah sangat tidak suka, sangat benci. Al-maqtu itu syiddatul ghadab, marah yang sangat. Ghadab itu bahasa Arabnya itu marah. Al-maqtu lebih lagi dari marah, berarti sangat marah. Ini menunjukkan saling melihatkan auratnya ketika buang hajat atau di luar buang hajat, mandi bareng misalkan, atau saling berbicara ketika buang hajat, maka ini barakallahu fikum mengundang kemurkaan Allah yang sangat. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fa innallaha yaqmutu ala dzalik, maknanya wa huwa syiddatul ghadab, Allah sangat murka. Fa fihi wa sawfahu subhanahu bisyiddatil ghadab, maka pada hadis ini ya Allah disifatkan dengan sifat syiddatul ghadab. Allah memiliki sifat marah, kemudian sangat marah, sebagaimana dalam hadis yang lain wa hadhihi as-sifah kasairi sifatihi al-ukhra, dan sifat ini seperti sifat-sifat Allah yang lain yang tidak diserupakan dengan makhluk dan tidak boleh diselewengkan maknanya. Seperti Allah memiliki sifat yakdabu, marah, yadhaku, tertawa, wa yardo, rido, wa ya'jubu, ya, merasa heran. Namun ini semuanya sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat yang ada wa naqilu kaifiyataha ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan barakallahu fikum mengembalikan kaifiyah, tata cara sifat Allah tersebut hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang mengetahuinya. Fahadihi hiya aqidatu ahli sunnah wal jamaah, maka terkait sifat Allah memiliki sifat marah, sangat marah, lebih marah dan lain-lain dari sifat-sifat yang ada, ini merupakan akidah ahlu sunnah yang ahlu sunnah meyakininya. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan dalam hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Sukan serta Ibnu Al-Qattan wa huwa ma'lul. Kata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan namun hadis ini ma'lul, ada illahnya, ada cacatnya. Tetapi para ulama yang lain menyebutkan, di antaranya Syekh Saleh Al-Fauzan dalam syarah ini, wa hiya anna fihi rajulan yuqalu lahu Ikrimah Ibnu Umar Al-Yamani. Pada hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ikrimah bin Ammar Al-Yamani. Wa huwa muttaribur riwayah an Yahya ibn Abi Katsir. Ikrimah bin Ammar ini kalau meriwayatkan hadis dari Yahya bin Abi Katsir, dia goncang. Goncangnya ini barakallahu fikum banyak hal. Entah lemah hafalannya ketika itu barakallahu fikum. Walakin akan tetapi hadzal hadis lahu syawahid yatahassanu biha. Tetapi hadis ini memiliki penguat-penguat yang lain yang menjadikan hadis yang dianggap ada penyakit ini menjadi hasan li ghairi, naik. Ya, naik. Barakallahu fikum. Maka hadis ini bisa diamalkan. Bahwasanya tidak boleh ketika ada dua orang ketika buang hajat saling melihat aurat saudaranya atau aurat satu dengan yang lainnya, tidak boleh saling berbicara karena Allah sangat murka atas perbuatan tersebut. Yang terakhir, fa yustafadu min hadzal hadis masail. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Di antaranya barakallahu'alaikum, al-mas'alatul ula, pembahasan dari faedah yang pertama ini adalah wujubut tawari hala qada'il hajah an anzarin nas. Wajibnya untuk menjauh dari pandangan manusia ketika buang hajat. Tapi kalau tidak menjauh namun tidak terlihat auratnya karena ada sekat toilet satu dengan yang lainnya, ada pintunya, maka tidak mengapa. Al-mas'alatu tsaniyah, faedah yang kedua, tahrimun nazar ilal aurat hala qada'il hajah wa ghairi dzalik. Haramnya memandang aurat orang lain. Kalau suami istri tidak mengapa. Tapi kalau sesama mahram, haram. Kecuali mahramnya ini masih kecil, balita. Barakallahu fikum. Namun kalau keadaannya adalah kondisi mendesak, darurat, seperti operasi dan lain-lain, maka ini hal yang ma'fuun anhu, dimaafkan. Haramnya memandang aurat orang lain ketika buang hajat atau selain buang hajat, mandi bareng, renang bareng, ya, barakallahu fikum. Karena itu kalau renang dilihat-lihat, ya, campur baur laki perempuan, ya, apalagi auratnya seperti itu, barakallahu fikum. Li'anna hadza wasilatan lil fahisyah, karena saling memandang aurat yang satu dengan yang lainnya sebagai wasilah, ya, bisa menjadikan perantara untuk perbuatan keji. Wa ili annahu yatanafa ma'al muru'ah wal akhlaq. Karena dengan demikian keduanya bisa saling bersikap, berbuat meniadakan muru'ah, harga diri dan akhlak. Ya, supaya harga diri seseorang itu tetap terjaga, tetap baik namanya, ya, barakallahu fikum, maka hendaknya dijaga auratnya. Orang awam akan memandang, oh, yang sudah ngaji dengan belum ngaji, ya, mana yang dipandang? Itu biasanya, oh, sudah ngaji kok seperti itu, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga, tahrimul kalam hala qada'il hajah. Haramnya berbicara berbincang-bincang ketika Bang Hajar. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wala yatahaddatsa. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, wala yatahaddatsa, janganlah keduanya saling ngobrol, berbicara ketika Bang Hajar. Yang terakhir, faedah terakhir, yang keempat, fil hadis wasfullahi subhanahu bi annahu yaqdab wa yashtaddu ghadabuhu. Pada hadis ini adanya sifat Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat marah atau memiliki marah yang sangat. Namun barakallahu fikum, sifat ini kita tetapkan sebagaimana zahirnya. Kita tetapkan, kita imani. Wa naqilu ilma kaifiyatiha ilaihi subhanahu wa ta'ala. Adapun seperti apa marahnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu dan Allah tidak menyebutkan seperti apa, maka sifat marah Allah subhanahu wa ta'ala kita serahkan kaifiyahnya, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mengimani, percaya Allah memiliki sifat marah. Barakallahu fikum. Namun sebagaimana dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya sifat rahmat Allah lebih besar daripada sifat marah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, barakallahu fikum. Itulah faedah yang terakhir dari hadis ini. Saya kira cukup sampai di sini, ya. Dan insya Allah cukup jelas, barakallahu fikum. Intinya kita menyampaikan kepada keluarga kita adab-adab seperti ini, supaya di rumah sendiri sudah bisa mengamalkan, ya. Kemudian kita memberitahu dengan cara yang hikmah kepada teman-teman kita, ya, atau tetangga kita yang mungkin sudah bisa diberi masukan, barakallahu fikum, dengan cara yang hikmah, dengan melihat kondisi. Maka supaya barakallahu fikum, adab-adab yang dianggap remeh ini sudah mulai, ya, bisa diamalkan oleh kaum muslimin. Baik, dimulai dari diri kita dulu mengamalkan, ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.